Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakum Allahu jami'an. Nahmadullahi wa nashkuruh. Kita memuji dan juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia dan juga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka kita dituntut untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan salah satu bentuk syukur kita dari apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah menggunakan karunia tersebut atau menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menambah amalan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di malam yang insyaallah berbarokah, guna mengkaji dari salah satu kitab hasil karyanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu kitab Syarah Masailul Jahiliyah. Kitab ini membahas tentang perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ahlul jahiliyah sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ayuhal ikhwah, masa jahiliyah telah lewat masanya. Di zaman kita ini sudah tidak boleh menyebut masa dengan masa al-jahiliyah. Namun, kenapa Syekh membuat kitab ini atau menulis kitab ini? Salah satu fungsi atau yang diharapkan oleh Syekh dari membuat kitab ini, merangkum kitab ini adalah agar supaya manusia, umatnya Nabi alaihi salatu wasalam, tidak terjatuh pada perkara-perkara, pada amalan-amalan ahlul jahiliyah. Amalan-amalan mereka masih ada di sisi kita, masih dilaksanakan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin masih melaksanakan amalan-amalan atau permasalahan-permasalahan jahiliyah. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan dari kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan dari makna al-kitabiyun dan juga al-ummiyun. Dan juga kita telah menyelesaikan dari makna ahlu dan juga al-jahiliyah, karena terpisah. Makna ahlu juga memiliki dua makna. Siapa yang termasuk dari ahlul jahiliyah, dan juga al-jahiliyah sendiri memiliki makna tersendiri. Alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, ayuhal ikhwah, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang menjelaskan tentang perubahan terhadap kitab Al-Injil, yang mana kitab Al-Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan nanti disebutkan pula oleh muallif, ya, oleh pensyarah, nah, tentang keadaan ahlul Arab, orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita lanjutkan. Wa kadzalika an-nasara harrafu kitabahumul injil amma kana fi amma kana alaihi waqta nuzulihi ala al-masih alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula al-injil, ya, orang-orang an-nasara yang diturunkan kepada mereka kitab Injil, mereka harrafu, mentahrif, merubah, menyelewengkan kitab al-injil dari ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu waktu diturunkannya kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu, dan di sini akan disebutkan kisahnya. Kenapa kok tiba-tiba di kitab al-injil itu terdapat perubahan? Kenapa kok al-injil yang di zaman sekarang ini sudah tidak murni, sudah tidak asli? Maka akan disebutkan kejadian awalnya. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Baulus au Syawil. Dan dikatakan ada seseorang yang disebut atau dinamai dengan Baulus, dalam bahasa Indonesianya Paulus, yaitu seseorang yang diberikan amanat untuk menjaga, untuk memimpin kaum Nasara tatkala ada kematian, ada kedukaan. Si Baulus ini berasal dari negeri Tarsus, jadi nisbahnya adalah At-Tarsusi, Baulus At-Tarsusi. Au Syawil, atau dikatakan pula namanya adalah Syawil. Nah, ikhwani fillah a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Di sini ada penjelasan tentang Paulus dan juga Syawil. Ada yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah ungkapan yang diberikan oleh orang-orang Nasara kepada mereka yang memimpin ketika meratapi mayit, atau pimpinan dalam sebuah gereja. Mereka dinamakan Paulus. Ada juga yang mengatakan bahwa memang nama orang ini adalah Paulus, sehingga asal-muasalnya dari nama orang tersebut dipakailah hingga sekarang nama Paulus ini untuk mereka yang bisa memimpin, yang dipasrahi untuk memimpin gereja. Maka kalau demikian, di zaman kita ini sudah Paulus yang kesekian ribu, mungkin sekian ratus, nah, dari asal muasalnya dahulu di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kana yahudiyan hakidan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulillahi Isa alaihi salam. Ya, sebelumnya Paulus ini dia beragama Yahudi. Hakidan ala Rasulillahi Isa, yang teramat sangat dengki, iri kepada utusannya Allah Isa alaihi salam. Fahadha ar-rajulu laja'a ila al-makri wal khadi'ati. Maka orang ini kemudian menggunakan tipu dayanya dan juga makarnya fi ifsadi dini Masih Isa alaihi salam, untuk tujuan merusak agamanya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nah, ini akan disebutkan awal mulanya dia berusaha merusak kitab al-Injil. Haitsu adhara al-iman bil Masih, yaitu dengan cara dia menampakkan keimanan terhadap Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dia berpura-pura iman, mengaku iman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Wa annahu nadima ala ma kana min qabli min adawatil Masih, dan dia pula berpura-pura menyesal, nadima itu menyesal, terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya dari bentuk permusuhan berupa permusuhan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ini dia berpura-pura mengaku iman kepada Nabi Isa, kemudian dia berpura-pura menyesal akan permusuhan, akan kedengkian yang pernah dia lakukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Wa annahu ra'a ru'yan, kemudian dia juga berpura-pura melihat dalam mimpinya biza'mihi, yaitu menurut anggapannya. Fa'amana bil masih, maka dia menampakkan keimanan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullahu jami'an, karena dia sudah menampakkan keimanan, sudah melupakan kedengkian dan juga menyesal akan kedengkian tersebut kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka yang tampak bagi Nabi Isa dan kaum Nasara di zaman itu, dia telah beriman, dia telah mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, padahal itu hanya berpura-pura untuk bisa merusak, untuk bisa menyusupi akidah-akidah yang tidak benar, ya, memasukkan akidah yang tidak benar kepada kitab Al-Injil. Metode caranya yang dipakai adalah ini, untuk mendapat posisi dulu di tengah-tengah kaum Nasara, ya, mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah kaum Nasara dan juga di hadapannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wasaddaqahun Nasara fima qal, dan orang-orang Nasara itu membenarkan akan keimanan yang telah dia katakan, yang telah dia ucapkan. Thumma innahu tanawal al-injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa. Kemudian setelah mendapatkan kepercayaan itu, setelah mereka kaum Nasara percaya terhadapnya, terhadap Paulus tadi, dia mengambil kitab al-injil yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa'adkhala fihi al-wasaniyat wasyirkiyat wal kufriyat. Maka setelah itu dia mendapatkan al-injil, dia memasukkan ke dalam kitab al-injil al-wasaniyat, yaitu ajaran menyembah kepada selain Allah, wasyirkiyat, segala macam bentuk kesyirikan, wal kufriyat, dan kekufuran-kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidatut taslif, haitsu adkhala fihi aqidatut taslif. Naam. Dan dia juga memasukkan ke dalam kitab al-injil ini keyakinan trinitas, aqidatut taslif, yaitu keyakinan trinitas. Apa itu trinitas? Ai annallaha salisa salasah, annallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan ketiga dari tiga Tuhan. Ini yang disebut dengan at-taslis. Wa anna Isa ibnullah aw huwa Allah, dan dikatakan pula bahwa Isa adalah anaknya Allah atau Isa adalah Allah. Wa adkhala fihi al-amra bi'ibadati as-salibi, dan dia juga memasukkan ke dalam al-Injil ini perintah untuk menyembah kepada as-salib, kepada salib. Wa adkhala kufriyatin syani'atan, dan dia memasukkan pula berbagai macam jenis kekufuran yang sifatnya teramat buruk. Wa saddaquhu fi dzalik ala annahu alim. Nah, kemudian jelaskan keadaan kaum Nasara. Kemudian wa saddaquhu, orang-orang Nasara ini membenarkan terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus, membenarkan apa yang dilakukan oleh Paulus. Annahu alim, karena mereka menganggap, An-Nasara tadi menganggap si Paulus ini adalah alim, orang yang berilmu, padahal dia hanya berpura-pura. Tujuan asalnya ingin merusak al-Injil, dan dia sudah memasukkan berbagai macam perkara-perkara yang tidak ada sebelumnya di dalam al-Injil. Wa ala annahu mu'minun, dan juga mereka menganggap bahwa Paulus ini telah beriman kepada Allah dan juga nabinya alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salam. Wa laqabuhu bir rasuli Paulus ay rasul al-masih bi za'mihim, ya. Dan mereka memberi lakop kepada Paulus, mereka menamai Paulus dengan rasul Paulus, yaitu murid dekatnya Nabi Isa atau murid utusannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam menurut anggapan mereka. Ikhwani fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Inilah salah satu cara ketika seseorang itu memiliki rasa dengki terhadap seseorang, bahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia berusaha menampakkan keimanan terhadapnya. Dia berusaha mendapatkan kepercayaan dari Nabi Isa dan juga kaum Nasara. Setelah mereka mempercayai Paulus tadi, maka si Paulus kemudian melancarkan aksinya. Dia mengambil Al-Injil dan memasukkan berbagai macam wasaniyat, wasyirkiyat, wal kufriyat. Kemudian ayyuhal ikhwah, dilanjutkan di sini, wa qasduhu ifsadu dinil masih, dan maksud tujuan dari Paulus tadi hanyalah akan merusak agamanya Nabi Isa alaihi salam. Wa hasala lahu ma arada, dan terjadilah, ya, tercapailah apa yang dia inginkan. Ayuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ini keadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah tidak menjamin terhadap kemurnian kitab-kitab sebelumnya. Tidak seperti halnya Al-Quran, bahwa Allah yang menjaga Al-Quran ini. Allah jamin bahwa Al-Quran ini tidak ada satupun yang dapat merubahnya. Tapi pada kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini, tidak Allah jamin kemurniannya, sehingga terjadilah apa yang diinginkan oleh Paulus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Dan kamilah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an, adz-dzikra, wa inna lahu lahafidzun, dan kami pula yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya. Ini salah satu keutamaan fadilah dari Al-Qur'an. Allah bedakan dari kitab-kitab sebelumnya. Allah jaga, Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an. Sehingga mereka Syiah Rafidah yang berusaha membuat sesuatu yang sama persis seperti Al-Quran, atau berusaha mengurangi atau menambahkan apa yang telah dikandung dalam Al-Quran, mereka tidak mampu dan tidak bisa. Karena apa? Allah sendiri yang telah menjamin bahwa Al-Quran itu pasti akan Allah jaga hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Faqad afsada dinal masih wa adkhala fihi alwasaniyat wat taslis, maka setelah tercapai apa yang dia inginkan, rusaklah agama Nabi Isa alaihi salam dengan dia memasukkan pada Al-Injil tadi alwasaniyat, ajaran untuk menyembah kepada selain Allah, wat taslis, ajaran trinitas, wa'tiqada anna Isa ibnallah, dan memberikan atau memasukkan kepada Al-Injil keyakinan akidah bahwa Isa adalah anaknya Allah, padahal Isa adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, au annahu thalithu salasah, atau anggapan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dari ketiga Tuhan yang mereka anggap. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa adkhala fihi wasaniyatin kasiratin fattaba'uhu ala dhalik, dan dia juga telah memasukkan pada Al-Injil berbagai macam wasaniyat yang begitu banyak. Fattaba'uhu ala dhalik, maka orang-orang Nasrani mengikuti dia atas hal itu, karena sudah mendapatkan kepercayaan dari Nabi Isa, sudah mendapatkan kepercayaan dari An-Nasara. Ayuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Dan pada pembahasan selanjutnya ini akan menceritakan keadaan ahlul Arab. Keadaannya orang-orang Arab. Hadhihi halatu ahlul kitab qabla bi'atsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah keadaannya ahlul kitab, yaitu al-Yahudi wan-Nasara, qabla bi'tsatin nabi, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka awalnya mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat, dan juga mereka an-Nasara mengimani terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Isa dalam kitab Al-Injil. Nah, kemudian mereka merubah kitab-kitab tersebut, sehingga seperti itulah keadaan ahlul kitab di masa sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Illa baqaya minhum kanu 'ala ad-din as-sahih. Apakah seluruhnya ahlul kitab semua seperti itu keadaannya? Maka disebutkan illa baqaya minhum, tidak seluruhnya, kecuali hanya sedikit saja, segelintir saja dari mereka yang masih berada pada agama yang lurus. Lakinil aktsariyatu minhum 'alal kufri wal inhiraf 'ala an dinillah. Namun kebanyakan dari mereka ahlul kitab, keadaan mereka itu berada pada kekafiran dan juga berbagai macam inhiraf, penyimpangan dari agamanya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, setelah itu disebutkan kisah tentang asal muasal terjadinya penyembahan berhala di kalangan Bani Arab. Wa ammal arabu, adapun keadaannya orang-orang Arab, fakanu ala kismain, mereka itu pada dua keadaan, pada dua macam keadaan. Kismun ittaba'ad diyanati as-sabiqah. Keadaan yang pertama yaitu mereka orang-orang Arab yang masih mengikuti agama-agama yang sebelumnya, kal yahudiyati wan nasraniyati wal majusiyati, seperti agama Yahudi, agama Nasrani dan juga Majusi. Wa qismun kanu 'alal hanifiyah, dan macam yang kedua, orang Arab macam yang kedua, kanu 'alal hanifiyah, mereka masih berada pada millata Ibrahim, pada hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dini Ibrahim wa Ismail, yaitu agamanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ini keadaan orang-orang Arab. Mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka berada pada agama-agama sebelumnya, agama Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Dan keadaan yang kedua, mereka berada pada agama Al-Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. La siyama fil Hijaz fi ardin Makkah al-Mukarramah, terlebih lagi di negeri Hijaz, yaitu di bumi Makkah al-Mukarramah. Ila anna dhahara fihim rajulun yuqalu lahu, sampai kemudian ya muncul di tengah-tengah Bani Arab, orang-orang Hijaz tadi, seorang laki-laki yang mereka sebut, yang biasa dipanggil dengan Amrun bin Luhai al-Husai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Kana malikan 'alal Hijaz. Amr ini adalah seorang raja, penguasa di negeri Hijaz. Wa kana yuzhiru at-tanassuk wal ibadati was-salah. Amr bin Luhai ini dia menampakkan keistiqomahannya terhadap dinnya Nabi Ibrahim. Ya, dia menampakkan kesalihan terhadap penduduk Hijaz. Wa dhahaba ila Syam lil ilaj. Kemudian tatkala dia ada kebutuhan untuk pergi dari daerah Hijaz, ya, wa dhahaba ila Syam lil ilaj, dan kemudian dia pergi menuju negeri Syam lil ilaj, untuk berobat. Nah, diceritakan di sini bahwa ada seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Ghuzai. Dia adalah seorang raja di negeri Hijaz, di bumi Makkah al-Mukarramah. Nah, dia menampakkan keistiqomahannya terhadap agama Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Dia menampakkan kesolihan kepada penduduk Hijaz. Nah, tatkala dia pergi ke negeri Syam untuk guna berobat, fawajada ahlas syami ya'budun al-asnam. Dia mendapati di negeri Syam orang-orangnya itu menyembah al-asnam, berhala-berhala, menyembah patung-patung. Fastahsana dzalika, dan kemudian dia menganggap baik yang demikian itu. Wa ja'a minasyam bi asnamin ma'hu. Ini kejadiannya. Dan setelah Amr bin Luhai al-Ghuzai ini pulang dari negeri Syam, dia datang ke negeri Hijaz, ya, bersama dengan membawa patung-patung dia pulang tidak sendirian, dia membawa patung-patung yang ada di negeri Syam. Wa naqqaba 'anil asnami allati kanat madfunatan tahtal ardi ba'da qaumi nuhin, dan dia berusaha menggali terhadap patung-patung yang telah terkubur ya di bawah bumi ini, ba'da qaumi nuhin, setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Waddin wa suwa'in wa yaghusin wa ya'ukin wa nasrin, yang disebut atau diberi nama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uk dan juga Nasr wa ghairiha, dan selain dari mereka. Ayuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, kanat tufanu qad tamasaha wa dafanaha. Ya, dan adalah bencana topan, ya angin topan, qad tamasaha, telah menghapus berhala-berhala tersebut. Wadafanaha, dan telah mengubur berhala-berhala tersebut. Sehingga dikatakan di sini Amr bin Luhail al-Ghuzai itu menggali, berusaha menggali terhadap patung-patung yang telah terkubur oleh bencana topan tersebut. Waja'a asyaitanu fa'arsyadahu ila amkinatiha, dan setan itu datang kepada Amr bin Luhail al-Ghuzai guna menunjuki, membimbing akan patung-patung yang telah terkubur, menunjukkan kepada Amr bin Luhai tempat di mana patung-patung itu terkubur. Jadi syaitan ini membimbing Amr untuk mendatangi tempat terkuburnya patung guna menggali dan mengeluarkan patung tersebut dari tanah. Fanabashaha wa akhrajaha, dan Amr bin Luhai itu menggali dan juga mengeluarkan patung-patung tersebut. Wa wazza'aha 'ala qabailil arabi wa amara bi ibadatiha. Wa wazza'aha ay, yaitu dia menyebarkan, membagikan patung-patung yang telah dia dapati dari dalam tanah tadi, 'ala qabailil arab, kepada kabilah-kabilah Arab. Wa amara bi ibadatiha, dan bersamaan dengan itu dia memerintahkan untuk menyembah terhadap patung-patung yang telah dia dapatkan tadi. Ya, ini keadaannya Amr adalah seorang raja. Jadi apapun yang dikatakan oleh raja biasanya akan dilakukan oleh para penduduknya, para rakyatnya. Dia menganggap baik sesembahannya Ahlus Syam yang mereka menyembah patung, kemudian juga dia membawa patung-patung tersebut dan berusaha mencari atau menggali patung-patung yang telah terkubur untuk dikeluarkan dan diibadahi oleh penduduk Hijaz. Ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullah wa qabbilu minhu dhalik. Dan penduduk Hijaz ini menerima akan hal tersebut, akan perintah itu. Namanya juga perintah dari penguasa. Mereka tidak tahu kalau hal itu adalah perkara yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Wa dakhala asyirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha wa fi ghairiha min biladil Arab. Dan Amr bin Luhai ini telah memasukkan kesyirikan ke dalam bumi Al-Hijaz dan selain dari bumi Hijaz, min biladil Arab, dari negeri Arab. Ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullah. Keadaan yang kedua dari orang-orang Arab yang mereka masih lurus bersama agamanya Nabi Ibrahim dan juga agamanya Nabi Ismail alaihi wassalam, namun ketika datang seorang yang bernama Amr bin Luhai, mulailah di situ tampak-tampak ya, ditampakkan yang namanya kesyirikan. Perintah untuk menyembah patung-patung yang tadinya sudah bersih, patung-patung itu dari negeri Hijaz sudah Allah benamkan di dalam bumi, tapi setelah dia pergi dari berobat di negeri Syam, dia mendapati bahwa penduduk Syam itu mereka menyembah terhadap asnam, dan dia menganggap baik akan perbuatan penduduk Syam tersebut. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia telah merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sudah tergambarkan untuk kita bahwa zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran, sudah enggak karuan ya kelakuan mereka ya. Maka disebutlah zaman tersebut dengan ahlul jahiliyah, zamannya yang dipenuhi dengan orang-orang yang dungu, karena mereka tidak berada pada agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa sayyaba as-sawayib lil asnam min bahimatil an'am, dan dia telah membuat as-sawayib. Naam. As-sawayib yaitu dicatat ya, as-sawayib ay naqatun aw baqaratun aw syah. Naam. Yaitu sapi, unta atau kambing, idza balaghat syai'an, apabila telah mencapai pada usia tertentu, fala turkab, maka tidak boleh ditunggangi, wala yuhmal 'alaiha, dan tidak boleh digunakan untuk membawa barang, wala ta'kul, dan juga tidak boleh dimakan. Ini makna as-sawaib. Sebagaimana jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin. Al-ayah dalam surah Al-Maidah ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkannya adanya bahirah. Au sa'ibah. Nah, ini yang dimaksud sawaib atau sa'ibah disebutkan dalam ayat Allah, yaitu unta atau sapi atau kambing yang jenis kelaminnya adalah betina yang telah beranak 5 kali. Ya. Tadi sebutkan idza balaghat syai'an, apabila sudah mencapai umur tertentu. Dan anak yang kelima itu ternyata jantan, maka anak yang kelima tersebut, unta ya, yang telah melahirkan anak jantan pada kelahiran yang kelima, itu dibelah telinganya, kemudian dilepaskan, tidak dipelihara kembali, dan juga tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil air susunya, tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, ini maksud dari as-sawaib. Lil asnam. Nah. Si Amr bin Luhai al-Ghuzai itu membuat as-sawayib untuk asnam, untuk berhala-berhala. Min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Jadi, siapa yang mengadakan ajaran as-sawayib ini? Yaitu Amr bin Luhai al-Ghuzai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya azab yang begitu pedih yang disebutkan di sini, walidzalika ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru kusbahu finnar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihatnya berada dalam neraka dalam keadaan yajurru kusbahu, dalam keadaan Amr bin Luhai ini menarik usus-ususnya. Jadi usus-ususnya itu sudah keluar dari perutnya, kemudian dia tarik. Maksudnya yakni yajurru am'ahu finnar, yaitu menarik usus-ususnya di dalam api neraka. Kemudian ada ta'lik di situ, catatan kaki, faqad sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika faqala sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Ghuzai yajurru kusbahu finnar wa kana awwala min sayyibis sawaib. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhai Al-Ghuzai itu berada dalam neraka dalam keadaan dia menarik usus-ususnya, karena disebabkan dulu dia adalah orang yang pertama kali mengadakan, membuat ajaran as-sawaib. Sebagaimana dia ketika di masa hidupnya, dia berusaha mengeluarkan dan menarik berhala-berhala yang berada di, yang sudah berada di dalam tanah, dia berusaha mengeluarkannya untuk disembah. Maka al-jaza min jinsil amal, ya, balasan tergantung dengan amal perbuatannya. Dia berusaha mengeluarkan berhala tersebut sehingga keadaannya dia nanti di yaumil kiamah berada dalam neraka dalam keadaan menarik ususnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka ikhwani fillah azani wa azakumullahu jami'an, keadaan penguasa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik itu akan memberikan efek dan juga pengaruh kebaikan terhadap masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya, penguasa yang di sana Allah tidak berikan taufik kepada mereka, justru akan membuat banyak orang itu sesat, banyak orang itu melakukan kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Maka ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullahu jami'an, hendaknya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah selalu mendoakan kepada penguasa-penguasa kita supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan juga memberikan taufik kepada mereka, agar supaya mereka memerintahkan hanya pada kebenaran dan melarang dari kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullah, ini yang bisa kita ambil pada pembahasan malam hari ini, yaitu kisah tentang awal mula tercemarnya kitab Al-Injil, awal mula adanya penyimpangan yang disebutkan dalam kitab Al-Injil, dan juga kisah tentang keadaan orang Arab yang mereka tadinya berada dalam Al-Hanifiyah, kemudian dirubah keadaannya oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kedua-duanya itu ada pencetusnya, ada pendahuluannya. Kalau dalam kitab Al-Injil yang merubahnya, yang memasukkan akidatut taslis adalah Paulus atau Syawil. Kalau dalam negeri Hijaz yang memasukkan kembali berhala-berhala untuk disembah, yaitu Amr bin Luhai Al-Ghuzai. Ayuhal ikhwah a'azani wa a'azakumullahu jami'an, mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dan juga kepada penguasa kita keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini hingga akhir hayat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang dan juga Rasulnya larang dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nattafi ilahuna bihadal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.